engkau dekat penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu Ya Ghaffar, Ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu Ya Ghaffar, Ya Nurul Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cinta.